잘해봐. Kasih. Apa, Dek? Aku tak mungkin melupakanmu. Alah. Tapi Mas Blunder. Apa? I love you. Pigato. Trikis. Spesial buat juragan Puji Lestari, ya. Terima kasih.